Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Usul As-Sunnah karya Ibnu Abi Zamanin rahimahullahu taala, dan kita masih dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah, iman terhadap sifat-sifat Allah. Seperti yang disebutkan di sini, disebutkan beberapa ayat terkait sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang diyakini. Kita sampai pada sekarang firman Allah Subhanahu wa taala, wal ardu jami'an qabdatuhu, gitu ya. Yaitu surat Az-Zumar ayat yang ke-67. Wa qala ta'ala wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminihi. Wal ardu jami'an, dan bumi seluruhnya, qabdatuhu, pada genggaman Ar-Rahman. Qabdatur Rahman. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wassamawatu, dan langit-langit. Matwiyatun biyaminihi, terlipat dengan tangan kanannya. Nah, ayat ini juga merupakan salah satu ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya, di mana Allah Azza wa Jal akan menampakkan kebesarannya di hadapan makhluk-makhluknya di hari kiamat kelak, di mana bumi dan langit dalam genggaman Allah Azza wa Jal. Sehingga kita mengetahui betapa kecilnya makhluk-makhluk, termasuk langit dan bumi, ternyata yang bagi kita merupakan makhluk-makhluk besar, tapi di hadapan Allah Azza wa Jal sangatlah kecil. Dan ini juga menunjukkan tentang wajibnya kita mengimani apa yang disebutkan dalam ayat ini, bahwa Allah Azza wa Jal menggenggam langit maupun bumi. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Jadi ayat ini terkait dengan pembahasan kita, fiha isbatu al-yamin lillahi Azza wa Jal. Pada ayat ini terdapat penetapan sifat tangan kanan bagi Allah Azza wa Jal. dan ini akan disebutkan lebih jelas juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan lebih jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fi din rahimakumullah, seperti yang telah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, kita dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mengimaninya tanpa kita melakukan tashbih, menyerupakan dengan sifat makhluk, dan tanpa kita melakukan ta'til, yakni tidak menolak sifat-sifat Allah. Nuthbit bila tashbih, menetapkan tanpa kita menyamakan dengan makhluk, dan kita sucikan Allah Azza wa Jal dari sifat-sifat kekurangan, namun kita tidak sampai menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Begitu pula kita ingatkan pula ucapan Imam Malik rahimahullah tentang istiwa, diterapkan pula pada sifat yang lain. Kita katakan bahwa al-yamin ini adalah bahasa Arab yang dipahami. Ya, al-istiwa'u ghairu majhul, maka al-yamin juga ghairu majhul. Yang mengetahui bahasa Arab tentu mengetahui makna al-yamin, tangan kanan. Wal-kaifu ghairu ma'kul, tapi tentang kaifiyah, seperti apa dan bagaimana, itu kita tidak mengetahui. Allah Azza wa Jal yang mengetahui secara rinci. Wal imanu bihi wajib, mengimani terhadapnya adalah wajib, karena inilah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya seperti apa, bagaimana, ini adalah pertanyaan yang bid'ah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ayat ini turun kepada Nabi, kemudian disampaikan oleh para sahabat, dan mereka memahami dan mengimani tanpa mereka bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian ayat berikutnya, wa qala innani ma'akuma asma'u wa ara, dan Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayat yang lain pada surat Taha ayat yang ke-46, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, yakni Musa dan Harun, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Nah, ayat ini terkait dengan kisah Nabi Musa dan Harun yang Allah utus untuk menghadap Fir'aun dan mendakwahi Fir'aun. Dan Allah Azza wa Jal mengatakan kepada keduanya, innani ma'akuma asma'u wa ara, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Nah, kaitannya dengan bab kita, bahwa ayat ini menunjukkan beberapa sifat Allah Azza wa Jal yang wajib kita yakini. Yang pertama adalah sifat ma'iyyah, ma'iyyatullah, kebersamaan Allah Azza wa Jal. Ma'iyyatullah Azza wa Jal, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, ada ma'iyyah yang ammah, ada ma'iyyah yang khasah. Kebersamaan Allah yang sifatnya umum, yakni baik itu kebersamaan Allah terhadap hamba-hambanya yang saleh maupun yang tidak saleh, Allah bersama mereka dengan ilmunya. Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh semua hamba-hambanya. baik manusia maupun makhluk yang lain. Ini ma'iyah ammah, kebersamaan Allah. Allah bersama mereka dengan ilmunya. Tidak ada sesuatu yang luput dari pengetahuan Allah Azza wa Jal, dari ilmu Allah Azza wa Jal. Adapun yang kedua adalah ma'iyah khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Nah, seperti ayat ini, ini adalah ma'iyah khassah, kebersamaan Allah Azza wa Jal dengan siapa? Dengan nabi-nabinya, yang maknanya bukan sekedar Allah tahu tentang mereka, tapi juga punya makna at-ta'yid, dukungan Allah Azza wa Jal, an-nasr, pertolongan Allah Azza wa Jal. Sehingga ketika Allah Azza wa Jal mengatakan kepada keduanya, innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, maka tentu ini menumbuhkan rasa percaya kepada Allah Azza wa Jal, kepada pertolongannya dan bantuannya. Karena dengan itu Allah Azza wa Jal akan membantu dan menolong mereka, sehingga tidak perlu takut, tidak perlu khawatir ketika menghadapi Fir'aun, sekalipun mereka hanya berdua dan Fir'aun sebagai seorang raja yang durjana, yang kejam, yang siap membunuh siapa saja yang menentangnya. Nah, ini dua ma'iyah yang disebutkan oleh para ulama yang kita wajib mengimani tentang hal tersebut. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan sifat Allah yang lain, yaitu as-sam', as-sam', bahwa Allah Azza wa Jal mendengar. Kita pun wajib mengimani bahwa Allah Azza wa Jal mendengar. As-sam', yaitu idrakul aswat, menangkap suara. Bahkan sam'ullah wasi'a kulla syai', pendengaran Allah Azza wa Jal meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun dari aswat, suara-suara yang luput dari pendengaran Allah Azza wa Jal. Ya, suara manusia, suara makhluk-makhluk yang lain, semua didengar oleh Allah Azza wa Jal. Dan ini pun memberikan kepada kita, ketika kita mengimaninya, sebuah perilaku ta'abbud, perilaku ibadah kepada Allah Azza wa Jal, yaitu kita berhati-hati dengan ucapan-ucapan kita, karena Allah Azza wa Jal mendengar apa yang kita ucapkan. Wara, pada ayat ini juga mengandung salah satu penetapan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu bahwa Allah Azza wa Jal melihat. Ya, ini pun menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang luput dari penglihatan Allah Azza wa Jal. Allah Maha melihat, tidak ada sesuatu yang menghalangi dari penglihatan Allah Azza wa Jal. Ikhwan fiddin rahimakumullah, dan juga ini mengharuskan kita memiliki sikap ta'abbud, sikap ibadah kepada Allah Azza wa Jal ketika kita mengimani bahwa Allah Azza wa Jal Maha melihat, yaitu agar kita berhati-hati dalam segala perilaku kita, karena apapun yang kita lakukan, dimanapun kita berbuat, Allah Azza wa Jal senantiasa melihat kita. Berikutnya, wa qala ta'ala wa kallama Allahu Musa taklima. Pada surat An-Nisa ayat yang ke-164, Allah Azza wa Jal berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima, dan Allah Azza wa Jal berbicara dengan Musa taklima, dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, ini adalah ayat yang menerangkan salah satu dari kisah Nabi Musa, di mana Nabi Musa ketika pulang dari Madian menuju ke Mesir, ya, Allah Azza wa Jal memanggil dia di Bukit Tur. Nah, disitulah Allah Azza wa Jal kemudian berbicara dengan Musa. Allah Azza wa Jal menyebutkan wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Azza wa Jal bicara dengan Musa taklima dengan sebenar-benar pembicaraan, yakni secara langsung tanpa perantara. Nah, ayat ini juga menunjukkan wajibnya kita mengimani salah satu dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, yaitu sifatul kalam. Sifatul kalam, bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifatul kalam. Allah berbicara bima sya'a kaifa sya'a, dengan apa yang Allah kehendaki, bagaimana Allah kehendaki. Dan diterangkan oleh para ulama bahwa kalamullah, pembicaraan Allah Azza wa Jal adalah bisautin masmu', dengan suara yang didengar. Oleh karenanya Nabi Musa mendengarnya, Nabi Musa memahaminya, bisautin masmu', dengan suara yang didengar. Dan sebagaimana ini didengar oleh Nabi Musa, di hari kiamat pun Allah Azza wa Jalla akan berbicara dengan hamba-hambanya yang didengar oleh hamba-hambanya. Ini wajib kita imani, bisautin masmu'. Kemudian juga ulama menyebutkan bahwa kalamullah juga bihuruf, dengan huruf-huruf, rangkaian huruf-huruf, yang tentunya dengan itu dipahami apa yang dibicarakan oleh Allah Azza wa Jal. Dan suatu hal yang jelas menunjukkan hal itu adalah kalamullah, ya, Al-Quranul Karim, yang itu juga kalamullah. Bukankah Al-Quranul Karim terdiri dari huruf-huruf? Tentu. Bahkan Nabi SAW mengatakan man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, falahu bihi hasanah, maka dia mendapatkan dengan itu satu kebaikan. La aqulu alif lamim harf, walakin alifun harfun, wal lamu harfun, wal mimu harfun. Saya enggak mengatakan bahwa alif lamim satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau begitu kalamullah azza wa jal aidan bihuruf. Makanya para ulama kita menegaskan hal ini sampai ditulis sebuah buku oleh As-Sijzi rahimahullah khusus tentang ini, yaitu Itsbat Al-Harf was-Saut. Itsbat Al-Harf was-Saut, buku khusus tentang bab ini. Mengapa ini perlu ditegaskan? Ya, tentu karena ini adalah iman yang benar. Yang kedua, hal ini untuk membantah kelompok yang mengimani kalamullah tapi menurut mereka kalamullah ghairu masmu', kalamullah syai'un wahid, ya, bukan dengan huruf. Sebagian kelompok ahlul bid'ah di antaranya yang saya ingat adalah Asy'ariyah mengimani bahwa kalamullah, ya, ada pada diri Allah Azza wa Jal, tidak terdengar. Ya. Ini yang kemudian disebut oleh mereka kalamun nafsi. Nah, ini adalah keyakinan yang sesat. Sehingga jangan kita terkecoh oleh iman yang mereka sebutkan. Kita mengatakan kami mengimani bahwa Allah punya sifat kalam. Mereka pun mengatakan kami mengimani juga bahwa Allah punya sifat kalam. Tapi apa yang kalian imani dari sifat kalam? Ternyata mereka mengatakan bahwa kalamullah tidak bisa didengar. Kalamullah pada diri Allah. Terus bagaimana mau memperdengarkan kepada orang, menyampaikan kepada manusia, kepada Nabi dan Rasulnya? Hanya dipahamkan saja. Tiba-tiba Nabi itu memahami apa yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jal. Nah, itu kata mereka. Dan ini adalah batil. Ini keyakinan yang batil. Maka ditegaskan oleh para ulama, iman yang benar terhadap kalamullah, bahwa kalamullah biharfin wa saut. Ini buktinya Nabi Musa mendengar dan memahami apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, ketika Allah Azza wa Jal mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Nah, kalamullah dengan huruf. Ikhwani fillah rahimakumullah. Dan tentu ayat ini pun membantah yang lebih daripada itu, yaitu yang memang tidak mengimani sifatul kalam. Ya, tidak mengimani sifatul kalam ini lebih parah lagi. Ikhwani fillah rahimakumullah, kembali kepada ayat ini. Jadi kita tegaskan lagi bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifatul kalam bi harfin wa saut. Kemudian juga ayat ini menunjukkan keutamaan Nabi Musa alaihi salam, di mana Nabi Musa alaihi salam langsung diajak bicara oleh Allah Azza wa Jal, di mana disebutkan di sini dengan ta'kid dengan masdar wa kallamallahu Musa taklima. Wakallamallahu Musa taklima. Nah, ta'kid dengan masdar seperti ini menunjukkan betul-betul Allah bicara langsung dengan Nabi Musa, tidak melalui perantara. Tidak melalui perantara. Allah berbicara dan didengar oleh Nabi Musa apa yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang dari ahlul bid'ah, ya, ingin menakwil ayat-ayat terkait dengan ini, sehingga kata mereka bahwa yang bicara adalah Musa kepada Allah, bukan Allah bicara kepada Musa, tapi Musa bicara kepada Allah. Dijawab oleh para ulama rahimahumullah bahwa anggapan seperti itu adalah anggapan yang batil, karena dengan jelas bacaan tersebut, terutama yang kita baca wa kallamallahu, lafzul jalalah sebagai fa'il, yang lebih jelas lagi ayat yang lain wa kallamahu rabbuhu, ya, sehingga ayat ini tidak bisa ditakwil, tidak bisa dianggap ini bacaan yang lain. Ya, bacaan yang lain wakallamallaha Musa taklima. La. Tidak bisa ditakwil seperti itu. Wakallamahu rabbuhu. Jelas Allah Azza wa Jal yang bicara dengan Nabi Musa. Dan kalau Nabi Musa yang bicara, apa istimewanya? Bukan hanya Nabi Musa yang bisa seperti itu, kita pun bisa dengan kita berdoa kepada Allah, dengan kita mengadukan berbagai persoalan kita kepada Allah. Sehingga kalau dipahami bahwa Musa yang bicara kepada Allah, ini bukan suatu mizah, keistimewaan Nabi Musa, bukan. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa anggapan itu adalah anggapan yang batil, anggapan yang sesat. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Selanjutnya ayat berikutnya surat An-Nur ayat yang ke-35. Wa qala Allahu nurus samawati wal ard. Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa ta'ala nurus samawati wal ard, cahaya langit-langit dan bumi. Disebutkan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsir al-hissi wal-ma'nawi, wadhalika annahu ta'ala bidhatihi nurun, hijabuhu nurun, nurun wabihi istanar al-arshu wal-kursiyu wal-shamsu wal-qamaru wal-nur wa bi istanaratil jannah wa kadzalika an-nur al-ma'nawi yarji'u ila Allahi fa kitabuhu nur. Syekh Sa'd rahimahullah dalam tafsir menyebutkan bahwa Allah azza wa jal nurus samawati wal ard, cahaya langit-langit dan bumi, yakni secara hissi maupun ma'nawi, secara indrawi maupun ma'nawi. Hal itu karena Allah azza wa jal sendiri adalah nur, hijabuhu nur, hijabuhu nur, penutupnya juga cahaya. Allah dengan zatnya cahaya, penutupnya cahaya, dan dengannya mengambil cahaya, atau darinya mengambil cahaya, yaitu makhluk-makhluknya, arsy, kursi, matahari, rembulan. Cahaya makhluk-makhluk itu dari Allah Azza wa Jal. Surga cahayanya juga dari Allah Azza wa Jal. Begitu pula cahaya al-ma'nawi, kembali kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kitab Allah sebagai cahaya, yang yakni secara ma'nawi membuat kita mengetahui jalan kita, membuat kita mendapat keterangan dalam kehidupan kita dalam dunia ini, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Itu kita dapati dari Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut Quran sebagai cahaya. Ini penjelasan As-Sa'd rahimahullah, dan disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa sebagian ulama menafsirkan Allahu nurus samawati wal ard, yakni munawwiruhuma, munawwiruhuma, yang memberi cahaya kepada langit-langit dan bumi. Nah, itu di sebagian riwayat, hanya saja nanti insyaallah kita cek kembali beliau menukilkan dari siapa dari para ulama terdahulu. Insyaallah kita cek kembali tentang tafsir tersebut. Ya. Wa qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Pada surat Al-Baqarah 255 Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum. Allah Azza wa Jal, tiada ilah yang benar kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup. Al-Qayyum yani Al-Qaim binafsihi Al-Muqim li ghairihi. Allah Azza wa Jal yang berdiri sendiri tanpa bantuan siapapun dan apapun. Al-Muqim li ghairihi, bahkan Allah Azza wa Jal yang menegakkan yang lain. Itulah makna Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah Azza wa Jal tidak mengenainya, tidak menimpanya sinatun wa la naum, rasa kantuk maupun tidur. Ayat ini yang kemudian disebut dengan ayat Al-Kursi, ini adalah a'zamu al-ayat, ayat yang paling utama. Kenapa demikian? Karena ayat ini mencakup sifat-sifat Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang maha agung. Allahu la ilaha illahu, kalimat yang paling afdal, kalimat tayyibah, la ilaha illahu, tiada ilah yang benar kecuali Allah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ayat ini menunjukkan beberapa sifat Allah yang wajib kita imani. Di antaranya Al-Hayy, bahwa Allah Azza wa Jalla maha hidup, hayah kamilah, kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan kematian dan tidak pula disudahi dengan kematian. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam ayat yang lain, dan bertawakkallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Hayatullah hayah kamilah, kehidupan yang sempurna. Al-Qayyum, ini adalah sifat qayyumiyah yang juga wajib kita imani. Ditafsirkan oleh ulama seperti yang tadi kita sebutkan, bahwa Al-Qayyum adalah yang berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan dari siapapun dan dari apapun. Al-Qa'im binafsihi, bahkan dia pun al-muqim li ghairihi, yang menegakkan yang lain. Makhluk-makhluk tidak akan tegak kecuali dengan bantuan Allah Azza wa Jal. Langit-langit dan bumi tidak akan tegak, tidak akan tetap kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Dan semuanya dari makhluk-makhluknya tidak akan ada yang tegak kecuali dengan bantuan dari Allah Azza wa Jal. Semuanya tidak bisa lepas dari bantuan Allah walaupun sekejap mata atau bahkan kurang daripada itu. Dan juga di sini disebutkan bahwa Allah Azza wa Jal tidak tertimpa oleh kantuk maupun tidur. Ini menunjukkan kamal hayatihi subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan kehidupan Allah Azza wa Jal. Karena ngantuk maupun tidur merupakan naqas, kekurangan. Merupakan naqas, kekurangan. Karena dengan seseorang tidur, dia tidak mengetahui apa yang di sekitarnya. Dia tidak mengetahui apa yang terjadi. Dia tidak melihat, dia tidak mendengar. Begitu pula dengan ngantuk, ya. Ini semuanya menunjukkan adanya kelemahan. Sehingga kita sebagai manusia yang normal justru kondisi kita lemah, karena kita dengan normalnya kita memerlukan tidur, yang itu adalah kelemahan kita. Sedangkan Allah Azza wa Jalla Maha sempurna, sehingga Allah Azza wa Jalla tidak tertimpa oleh tidur maupun kantuk. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini semua wajib kita imani. Kemudian berikutnya adalah surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Allah Azza wa Jal berfirman, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, ayat ini juga menyebutkan beberapa sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang wajib kita imani. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, dan al-batin. Nah, di sini akan ditafsirkan oleh penulis Ibn Abi Zamanin rahimahullah ta'ala pada penjelasan berikut ini. Nah, kata beliau, wa mithlu hadza fil qur'ani katsir, dan yang seperti ini dalam Al-Qur'anul Karim katsir, banyak. Artinya ini adalah hanya beberapa contoh dari ayat-ayat sifat yang Allah Azza wa Jal wasafa nafsahu biha. Allah sifati dirinya dengan sifat-sifat itu. Wajib kita imani, wajib kita terima dengan cara itsbatun bila tasybih, tanzihun bila ta'til, seperti yang kita jelaskan. Begitu pula ayat-ayat yang lain. Dan yang seperti ini disebutkan oleh Ibn Abi Zamani rahimahullah telah diikuti atau dilakukan dengan cara yang mirip oleh siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Bila kita mempelajari Al-Aqidah Al-Wasitiyah, maka kita akan dapati bab pertama adalah iman kepada Allah Azza wa Jal. Lalu beliau sebutkan kaidahnya. Setelah itu beliau sebutkan ayat-ayat sifat secara berurutan satu demi satu yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Nah, Ini seperti yang disebutkan oleh Ibn Abi Zamanin sebelumnya, rahimahumullah. Semua wajib kita imani. Fahuwa tabaraka wa ta'ala, maka dialah tabaraka wa ta'ala nurus samawati wal ard, cahaya langit-langit dan bumi. Kama akhbara an nafsihi, sebagaimana Allah beritakan dirinya dengan berita tersebut. Wa syai'un, dan Allah telah menyebut dirinya dengan syai'. Kullu syai'in harikun, kul ayu syai'in akbaru syahadah. Ya, kullu syai'in halik. Allah sebut dirinya dengan sebutan itu juga. Walahu wajhun, Allah menyebut dirinya bahwa Allah punya wajah. Wa nafsun, seperti dalam ayatnya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan kita telah sebutkan pada kesempatan yang lalu penjelasan ulama terkait itu semua. Ini hanya pengulangan dan kesimpulan. Wa ghairu dzalika kama wasafa bihi nafsahu, dan selain itu sebagaimana Allah sifati dirinya dengannya. Wa yasma'u wa yara wa yatakallam, dan Allah azza wa jal mendengar, Allah azza wa jal melihat. Wa yatakallam, dan Allah azza wa jal berbicara. Ini semuanya terdapat di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca. Al-awwal wa laisa wala syai'a qablah, dan juga Allah sifati dirinya dengan sifat al-awwal. Apa maknanya? La syai'a qablahu, tidak ada sesuatu pun yang sebelum Allah azza wa jal. Dialah al-awwal. Wal-akhir, apa maknanya? Al-baqi ila ghairi nihayatin la syai'a ba'dahu, yang tetap kekal abadi. Ila ghairi nihayah, tanpa kesudahan. La syai'a ba'dahu, tiada sesuatu pun setelahnya. Wadzahir, apa maknanya? Al-ali fauqa kulli syai'in ma khalaq, yang lebih tinggi di atas segala sesuatu yang ia ciptakan. Al-batin, apa maknanya? Batana ilmuhu bi khalqihi, yang ilmunya masuk pada makhluk-makhluknya. Artinya Allah Azza wa Jalla mengetahui segala makhluknya. Ya. Batana ilmuhu bi khalqihi. Disebutkan makna ini juga oleh para ulama ahli bahasa. Qala Ibn Faris, Ibn Faris mengatakan dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, wallahu ta'ala huwa al-batin li'annahu batana al-asyya'a khabaran atau khubran. Allah Azza wa Jal disebut al-batin karena dia mengetahui segala sesuatu dengan ilmunya. Nah, itu yang disebutkan oleh Ibn Abi Zamanin rahimahullah, batana ilmuhu bi khalqihi. Taqulu batantul amra atau batanta al-amra idza arafta batinahu. Dalam istilah bahasa kamu katakan dengan ungkapan batanta al-amra, artinya kamu mengetahui batinnya, dalamnya kamu ketahui. Nah, jadi ini tafsir beliau terhadap makna al-batin. Allah mengetahui hamba-hambanya. Ya, ilmu Allah Azza wa Jal telah masuk ke makhluk-makhluknya sehingga tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dan tidak diketahui oleh Allah Azza wa Jal. Wa huwa bi kulli syai'in 'alim, dan dia Allah Azza wa Jal maha mengetahui segala sesuatu. Hayyun qayyum, Allah maha hidup dan maha qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, beberapa ayat, dan itu sebagai contoh dari ayat-ayat sifat yang wajib kita imani. Maka begitu pula ayat-ayat yang lain yang kita dapati. Demikian pula berikutnya nanti adalah hadith-hadith tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang juga wajib kita imani Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk mengimani dengan iman yang benar. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.